Selamat datang di Exyonesia Channel, dan kali ini saya akan membacakan salah satu artikel dari liputan6.com yang berjudul 5 Kebiasaan Buruk Yang Bisa Bikin Sukses. Pegawai yang senang melamun dan menonton YouTube saat bekerja seringkali dianggap tak rajin dan memiliki kinerja buruk di kantor. Padahal, memiliki kebiasaan buruk belum tentu menjadikan Anda sebagai karyawan yang buruk. Mengutip laman lifehack.org, sejumlah peneliti dari berbagai universitas mencoba mencari manfaat dari sejumlah kebiasaan buruk yang dilakukan para pegawai saat bekerja. Terdapat beberapa kebiasaan buruk yang justru dapat membuat Anda merasa bahagia dan semakin giat bekerja. Berikut 5 kebiasaan buruk yang dapat membantu Anda lebih cepat meraih kesuksesan. Yang pertama adalah selalu berantakan. Melihat orang yang berantakan dan jarang merapikan perlengkapan memang cukup mengganggu. Tapi jangan salah, sejumlah penelitian menemukan kebiasaan berantakan ternyata dapat meningkatkan kreativitas seseorang. Hal yang berantakan mendorong Anda untuk berpikir di luar kebiasaan dan memberikan solusi yang lebih variatif. Yang kedua, suka menonton video lucu saat bekerja. Menurut sejumlah survei, kegiatan yang membuang waktu paling banyak saat bekerja adalah penggunaan internet seperti menonton video di YouTube. Uniknya, beberapa penelitian menunjukkan kebiasaan yang dianggap buruk ini sebenarnya dapat meningkatkan fokus dan membantu pegawai mengerjakan tugas dengan akurat. Membicarakan berbagai hal mengenai orang lain hampir menjadi kesenangan seluruh pegawai di dunia kerja. Ternyata berbagi cerita mengenai orang lain dapat membangkitkan mood dan semangat bekerja Anda. Para peneliti di Brown University menemukan semangat kerja pegawai meningkat setelah bergosip selama 20 menit dengan rekan kerja. Bahkan 96% pegawai mengaku lebih tenang di kantor setelah bergosip dengan beberapa teman. Yang keempat, marah-marah. Mengeluarkan amarah di mana saja juga telah menjadi kebiasaan sebagian orang. Kadang dirinya tidak mempedulikan perasaan orang lain selama rasa marahnya terlampiaskan. Mengungkapkan rasa marah ternyata dapat mengurangi stres di tempat kerja. Para peneliti di Carnegie Mellon University membuktikan orang-orang yang menyembunyikan rasa marahnya akan sulit fokus di tempat kerja. Yang kelima adalah melamun. Kadang-kadang Anda terlalu fokus pada sebuah masalah dan bukannya menemukan solusi. Kebingungan malah semakin membengkak. Dengan melamun, Anda akan membebaskan pikiran Anda dan menemukan banyak solusi atas berbagai masalah yang tengah terjadi. Para ilmuwan di University of British Columbia menemukan bahwa melamun dapat membangkitkan kemampuan menyelesaikan masalah bagi para pegawai. Jadi, memiliki kebiasaan buruk belum tentu berdampak negatif pada karir Anda. Terima kasih telah mendengarkan audio artikel ini, dan silakan cek link di bawah untuk membaca artikel yang saya bacakan di liputan6.com. Salam sukses!